bagaimana kita masuk ke alam pikir filsafat, khususnya kalau melihat masyarakat misalnya. Itu ada tiga level, kira-kira begitu ya. Level pertama adalah level jurnalisme sehari-hari. Dikatakan banjir, ya banjir itu bisa dilihat dengan panca indera ya, banjir. Nah, level 2 itu level ilmiah. Untuk bisa masuk dari level pertama ke level 2 itu harus ada mediasi observasi yang cermat untuk melihat gejala gitu kan. Nah, ini sudah ada distansi, mengambil jarak terhadap kenyataan dan membuat konseptualisasi. Misalnya banjir masuk di dalam kategori proses-proses alam misalnya ya, atau proses-proses sosial misalnya. Banjir itu juga proses sosial, jadi bukan sekedar proses alam ya. Sebagai proses alamiah, banjir itu terjadi karena sebut saja misalnya tersumbatnya saluran, lalu melimpahnya air di satu titik ya. Sebagai proses sosial itu adalah dampaknya atau juga penyebab dari banjir yang disebabkan oleh tangan manusia misalnya. Nah, pada level ilmiah semacam itu ilmu berperan. Ilmu berperan untuk menganalisis fenomena yang disebut banjir. Yang didapat oleh ilmu adalah fakta. Betul bahwa jurnalisme sudah menemukan fakta, yaitu fakta banjir. Tapi fakta yang ditemukan oleh jurnalisme itu fakta kasar ya, brute fact atau naked fact atau fakta telanjang gitu ya, yang belum didekati, diteropong lebih teliti oleh metode dan oleh observasi, sehingga tidak ada konseptualisasi di sana, tidak ada model untuk menjelaskan kenapa ada banjir dan seterusnya. Banjir adalah sebuah sampel dari sebuah sistem penjelasan yang lebih luas misalnya ya, itu hanya mungkin ditemukan lewat level 2 yaitu ranah ilmiah ya. Saudara-saudara, itu dua ranah itu yang kita kenal sebetulnya. Kalau Anda mengajar di sekolah juga, mengajar ilmu alam, mengajar antropologi, sosiologi, dua ranah itu sebetulnya. Nah, yang menjadikan filsafat itu tidak mudah adalah kita harus masuk ke ranah tiga, yaitu apa yang dikatakan oleh ilmu-ilmu empiris seperti misalnya ilmu alam, lalu juga ilmu sosial, itu diolah lagi oleh pikiran kita, diabstraksi lagi. Nah, dalam kasus banjir tadi, seorang filsuf tidak cukup puas dengan mengatakan bahwa banjir itu adalah proses-proses alamiah dan proses-proses sosial, gitu ya. Tapi pada ranah ketiga ini ingin dipecahkan sebuah pertanyaan mendasar, yaitu apakah hakikat dari proses-proses alamiah itu seberapa berbeda dengan hakikat proses-proses sosial misalnya, gitu ya. Nah, lalu ditemukan hakikatnya, misalnya bahwa proses-proses alamiah itu tunduk kepada suatu mekanisme objektif keras misalnya, seluruhnya berada di luar kesadaran manusia misalnya, bukan bagian dari kesadaran misalnya. Sedangkan proses-proses sosial itu sebagian merupakan bagian dari kesadaran manusia, dan sebagian yang lain berada di luar kesadaran dan hasil konstruksi bersama, misalnya seperti itu. Nah, pembicaraan seperti itu, saudara-saudara, itu butuh penangguhan naluri. Agak keras kata-kata itu, begini. Kalau Anda yang paling mudah ya baca komik, itu naluriah saja gitu. Komik, baca ketawa gitu kan, langsung nangkep gitu ya. Baca ilmu, wah sudah mulai menunda naluri, nggak bisa ketawa itu sudah. Tahan dirilah. Nah, kalau sudah masuk ke filsafat itu menunda naluri luar biasa. Maka orang yang belajar filsafat itu kadang-kadang selera makannya juga kurang gitu. Pesan Bapak kurus terus. Ada yang tidak kawin juga gitu. Ada yang tidak kawin juga ya, senang baca. Sudah menunda naluri luar biasa ya, mengendalikan. Nah, jadi ada hiburannya juga gitu. Setelah Anda bisa sampai ke titik itu, Anda mengerti lebih dalam daripada orang lain. Saya kira orang-orang beragama, kita semua ya, itu juga sudah mempraktekkan itu sejak kecil. Kalau kita bicara tentang Tuhan, kita bicara tentang sebut saja hidup setelah mati dan seterusnya, itu kan tidak empiris semua itu. Membayangkan itu kan tidak semudah membayangkan komik gitu. Tuhan menunda naluri baru bisa sampai ke sana gitu. Maka di banyak agama kan untuk sampai kepada Tuhan harus puasa, mati raga gitu ya. Begitu juga untuk mengerti kebenaran dalam filsafat harus mati raga sebetulnya. Tapi askese di dalam filsafat itu agak beda dengan askese di dalam agama. Anda tidak perlu memakai cambuk seperti orang abad pertengahan, mencambuk supaya menertibkan, mendisiplinkan nafsu-nafsu tubuh, atau bertapa di kaki gunung Himalaya sampai kukunya panjang, rambutnya panjang seperti dalam film Samsara itu ya. Tidak perlu kalau dalam filsafat. Askesenya adalah membaca. Baca. Oh, iya. Itu askesenya. Nah, saudara-saudara, tadi saya bicara tentang banjir, tetapi di dalam bab 1 yang dibicarakan adalah kemiskinan. Anda lihat di situ ya. Realitas kemiskinan itu bagaimana dilihat. Saya mengulas pelan-pelan supaya kita dilatih untuk masuk dalam filsafat. Lalu pada bab 2 Anda mulai berkenalan dengan apa yang disebut dunia kehidupan dan hubungannya dengan ilmu-ilmu. Kalau Anda bisa mengenal saat bab 1 dan bab 2 saja sudah lumayan, sudah. Kalau perjamuan makan kira-kira gitu ya, itu sudah ada appetizer-nya. Nah, itu nafsu makannya mulai muncul karena ada sup ya. Alkohol belum. Nah, kemudian mulai masuk ke dalam ya. Karena ini memang harus supaya Anda tahu bahwa bicara tentang ilmu itu, kalau kita masuk dalam filsafat, kita sedang bicara tentang pengetahuan sebetulnya, pengetahuan manusia, manusia gitu ya. Ini kata itu penting dikatakan, manusia. Mengapa? Karena kita itu mendalami ilmu tapi jarang membicarakan ilmu sebagai pengetahuan manusia. Yang kita bicarakan ilmu sebagai pengetahuan profesi tertentu, misalnya ahli kimia, accounting, kontan, ilmu sebagai milik dari sosiolog, gitu ya. Tapi kan jarang bicara ilmu sebagai pengetahuan manusia, jarang. Coba deh pikir baik-baik, jarang. Lihat buku-buku di dalam buku-buku fak gitu ya, jarang yang membicarakan ilmu sebagai pengetahuan manusia, human knowledge ya. Itu ada wilayahnya memang, yaitu filsafat. Maka dari itu satu semester ini kita bahas itu. Tolong ya dibahas, dibaca ya bab 1 dan bab 2, nanti dilanjutkan bab 3 tentu saja, hermeneutik ya. Nah, tapi 1, 2 dulu dikuasai. Nah, ini masih ada persoalan itu. Nah, hari ini kita akan membahas tentang ilmu-ilmu empiris. Tapi kita segarkan kembali pemahaman kita mengenai ilmu-ilmu pasti. Nah, kalau dikatakan begini, ilmu pasti itu adalah pasti, karena dia hubungannya niscaya di dalam dirinya, dalam sistemnya. Ya. Tapi di hadapan sistem lain, dia relatif, dia tidak absolut. Kemudian dikatakan juga bahwa matematika itu adalah satu ilmu yang juga menampilkan kebenaran tertentu. Kebenaran tertentu, kata tertentu itu garis bawah ya, tertentu. Nah, kalau disebut kebenaran itu adalah kebenaran sebagai koherensi, bisakah Anda menjelaskan maksud bahwa matematika itu menampilkan atau menyatakan suatu kebenaran sebagai koherensi? Itu maksudnya apa? Hanya untuk menyadarkan. Koherensi. Coherence Theory of Truth namanya. Benar untuk pertanyaan yang lain, yaitu untuk pertanyaan dalam arti apa matematika itu mutlak di dalam sistemnya, relatif di luar sistemnya, gitu kan? Atau relatif terhadap sistem-sistem lain. Tapi pertanyaan saya adalah apa maksudnya bahwa matematika menyatakan suatu kebenaran tertentu yang disebut kebenaran sebagai koherensi. Nih, 4 tambah 5 sama dengan 9. Benar nggak? Benar ya. Dalam arti apa kata benar ini? Ini kan kata benar. Ini benar. Kata benar ini dalam arti apa gitu ya? Kiri sama kanan sama. Kiri dan kanan itu sama. Nah, tolong dijelaskan lebih jauh karena itu language game sehari-hari. Ada persamaan. Ada persamaan. Betul. Tetapi bagaimana? Koherensi itu artinya apa gitu? Kebenaran sebagai koherensi. Bisa diperiksa, Pak. Bisa diperiksa. Semua kebenaran bisa membuka diri terhadap pemeriksaan. Tapi koherensi. Coba. Maksudnya sebagai suatu standar yang sudah dinyatakan pas ukurannya secara. Ya tapi jawaban kan perlu sebuah alinea gitu ya, bukan sebuah frase. Apakah itu kebenaran sebagai koherensi? Silakan. Mungkin. Ya. Jadi kebenaran itu bagian-bagiannya itu saling terkait dan setiap bagiannya logis, ya. Lalu dikaitkan dengan benar sehingga hubungan yang terjadi juga logis. Ya. Mungkin. Ya, ini saya mengerti yang dimaksud bahwa matematika menyatakan kebenaran sebagai koherensi dalam pengertian bahwa kebenaran itu merupakan sebuah sistem hubungan-hubungan logis yang sesuai dengan prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah logika dan sistem kemasukakalan tertentu, dan hubungan-hubungan itu dicocokkan satu sama lain di dalam dirinya tanpa harus mengacu pada sesuatu di luar dirinya. Itu penting, ya. Nah, berarti koherensi itu adalah suatu kebenaran sebagai ini bahasa Indonesianya agak panjang. Sistem ketaat asasan. Sistem ketaat asasan, gitu ya. Sistem memang taat asas seluruhnya. Sistem ketaat asasan yang mengacu kepada dirinya self-referential, itu bahasa Inggrisnya, mengacu kepada dirinya dalam kurung juga, tidak mengacu di luar dirinya, berarti ya, kalau ke dalam dirinya self-referential, tidak mengacu di luar, hanya ke dalam. Sering sekali juga disebut sistem tautologis. Nah, itu yang namanya koher. Nah, deduksi itu suatu sistem koherensi. Deduksi, ya. Dan sistem ketaatasasan yang disebut koherensi ini sistem tertutup, ya. Karena sudah jelas dari sistemnya itu sendiri. Sistem itu sendiri sudah menjelaskan dirinya, gitu ya. Satu sama lain. Dan mengacu pada dirinya. Coba Anda lihat soal matematika, trigonometri atau aritmatika atau apapun, kalau sedang dikerjakan oleh, ada guru matematika juga di sini ya saya kira ya, boleh tahu. Tidak masuk, Pak. Oh tidak masuk, sayang sekali kita semua bukan ilmu pasti ini. Nah, guru matematika itu tahu persis kalau dia membuat satu pemecahan dari satu soal matematika dengan jalur yang begitu panjang sampai papan tulis ini penuh. Ya, papan tulis ini penuh loh. Saya masih ingat dulu ya, penuh sekali. Oke. Kalau dilihat sebetulnya papan tulis yang penuh itu sebuah, misalnya gini, dia mulai dengan x gitu ya. Lalu di sini ada I, B, C, D, gitu ya. Nanti kembalinya ke X lagi, gitu. Iya. Bisa panjang sekali, sampai sini, kembalinya ke X lagi, gitu ya. Nah, ada satu buku, ini supaya ilustrasi sedikit. Buku di Jerman, anak saya dulu dapat ya, dari tetangga. Nah, menarik sekali. Itu, dibuka, ada seorang anak sedang baca di meja. Lalu buka lembar kedua, anak itu menggali lantai di bawah, ya namanya juga buku anak-anak itu, bolong masuk dia ke dalam bumi, gitu. Lapisan demi lapisan dibuka, lapisan ini lapisan itu, nah cerita tentang geologi ya semua. Sampai ujung sana, lubang sana, dibuka, kembali ke titik semula. Yaitu anak itu sedang baca gitu. Dia berikan buku itu pada saya, tetangga saya, orang Jerman. Nih, kamu belajar filsafat, supaya anakmu juga belajar filsafat. Gitu. Saya buka, wah luar biasa. Ini kan, di latar belakang menurut saya ini Fichte ini. Oke. Seorang idealis Jerman, tapi idealis Jerman ini juga ahli matematika, dalam arti ini namanya sistem koherensi. Di mana kita bertolak, di situ kita berakhir juga. Pangkal dan akhir segala sesuatu. Maka dari itu tidak mengherankan kalau panteisme itu juga ide matematika sangat kuat di sana, panteisme. Asal dan tujuan dari segala sesuatu itu adalah Tuhan. Dari Tuhan kembali kepada Tuhan gitu ya, lalu wah kayak Fichte itu matematikanya kuat gitu ya, masuk akal karena mau membayangkan satu sistem koherensi dari segala sesuatu. Oke, menurut pendapat Anda sendiri, ini sekarang pendapat Anda boleh gitu ya. Kalau kebenaran itu sebagai koherensi, apakah berarti bahwa sang kebenaran, the truth gitu ya, nah ini udah mulai mikir sekarang ya, itu adalah koherensi? Tadi kan saya bilang kebenaran tertentu ditampilkan oleh matematika, itu agak untuk orang yang belajar filsafat matematika dan sebagainya akan merasa tersinggung dengan pernyataan saya, karena mereka akan cenderung mengatakan bahwa kayak Fichte segala itu sang kebenaran itu ya, yaitu yang sistem koherensi itu. Menurut Anda kebenaran itu, kebenaran identik dengan koherensinya? Atau hanya salah satu kebenarannya menurut Anda, koherensi? Kita bicara, maaf, ada kebenaran dengan K kecil dengan K besar, Pak. Ya ini saya kebenaran dengan K besar adalah koherensi. Setuju? The truth. kebenaran absolut. Anda nggak setuju ya? Mungkin karena Anda ada di dunia ini, tapi kalau Anda melihat dengan kacamata Tuhan, mungkin dalam pikiran Tuhan koherensi itu semua. Alpha dan Omega. Hah? Alpha dan Omega. Iya, Alpha dan Omega. Jangan-jangan. Ya susah yang membuktikan ya, ini pagi hari lagi mikir-mikir kayak gitu. Enggak, kalau kita bicara ilmu, oke lah ya. Kita bisa sampai membayangkan ke sana gitu ya. Mengapa? Karena ilmu-ilmu pasti itu menjadi panutan bagi ilmu-ilmu lain. Betul itu, panutan. Bahkan ilmu-ilmu alam itu juga mempunyai cita-cita seperti ilmu pasti. Kalau bisa semua teori, hipotesis, hukum yang ada dalam ilmu-ilmu alam itu mempunyai tingkat kepastian seperti dalam kebenaran sebagai koherensi itu. Meskipun dalam kenyataan tidak, tetapi ada cita-cita semacam itu. Nah, sekarang, oke, saya ajak sedikit Anda berspekulasi gitu ya. Mikir-mikir sedikit ya. Sebelum melangkah ke ilmu-ilmu empiris. Nah, ini. Apakah alam tersusun secara matematis? Pertanyaan ini sebetulnya mudah dijawab, yaitu ya. Nah, begini, coba. Kalau tidak, bagaimana mungkin orang meluncurkan roket atau wahana angkasa ruang angkasa ya? Itu bisa sampai persis itu ke orbit planet lain gitu kan? Itu pasti karena dia berciri a priori gitu loh. Bisa diperhitungkan sebelumnya lalu persis gitu. Orang belum pernah mengalami sebelumnya ke planet itu, tapi dia bisa terkirim. Bahkan orang seperti Stephen Hawking bisa menghitung usia bintang lalu mundur ke belakang dan seterusnya. Matematika ikut berperan di sana. Berarti alam itu tersusun secara matematis begitu ya. Atau bagaimana? Anda punya ide tentang hal itu? Apakah alam tersusun secara matematis? Nah, kalau memang iya, berarti Tuhan juga berpikir matematis karena dia pencipta. Berarti pikiran Tuhan matematika. Matematika, Tuhan berpikir matematis untuk menciptakan alam semesta. Berarti kalau kita bisa mengenali matematika alam, kita mengenali pikiran Tuhan. Kan begitu. Ini pakai logika sederhana gitu ya. Nah, sekarang alam, Tuhan dan matematika. Pertama harus diketahui gini. Alam itu dapat diketahui. Berarti alam bukan misteri. Tidak seluruh alam itu bisa diketahui, itu benar. Masih ada yang belum diketahui. Tetapi terbuka untuk diketahui, itu penting. Nah, buktinya apa bahwa terbuka untuk diketahui? Sampai hari ini banyak yang sudah diketahui. Meskipun belum cukup banyak dibandingkan dengan misteri yang belum terungkap. Tetapi yang sedikit ini sudah memberikan suatu optimisme bahwa alam itu dapat diketahui. Kenapa pernyataan ini penting? Banyak suku bangsa di masa lalu yang mendewakan alam, seolah-olah alam itu kekuatan-kekuatan misterius dan gaib. Ya. Lalu juga dianggap bahwa alam itu misteri. Nah, tetapi dengan ilmu modern, kita sampai pada pemahaman bahwa alam itu bisa diketahui. Optimisme semacam itu membuat manusia tidak pernah menyerah terhadap berbagai hal yang belum diketahui dari alam ini, termasuk fenomena hantu. Manusia tetap ingin tahu sebetulnya itu apa, apakah gelombang elektromagnetik atau antimateri atau apa gitu ya, masih harus dipecahkan. Pasti bisa diketahui suatu hari. Nah, optimisme itu penting untuk berkembangnya suatu ilmu. Oke. Cara kerja alam dapat diketahui secara matematis, maka ada rumus matematis untuk fisika dan kimia. Itu jelas. Tetapi, saudara-saudara, nah ini penting. Alam itu lebih daripada cara kerjanya. Maka ada dimensi lain dari alam. Dimensi estetik, sosial, ekologis. Gitu. Semoga kalimat ketiga Anda mengerti begini. Alam itu kan punya proses. Yang dikenali oleh ilmu itu hanya yang fungsional. Kita tidak bisa mengatakan bahwa pengetahuan tentang alam yang disampaikan oleh ilmu itu menghabisi alam. Itu ibaratnya seperti ini. Sorry ya, contohnya nggak enak. Pak Lurah itu kasih uang KTP keluar. Jadi, aku tahu siapa dia. Dia adalah Mister Uang maka KTP, gitu kan? Uang maka KTP, sebut saja dia Mister Uang maka KTP, gitu kan? Dia lebih daripada uang maka KTP. Dia dalam salah satu fungsinya sebagai lurah yang korup, fungsinya itu sedikit banyak mencerminkan dirinya, tetapi bukan seluruh dirinya. Begitu juga kalau Anda mengenal hukum gravitasi, mengenal hukum Archimedes, hukum elektromagnetik, apakah Anda mengenal seluruh alam? Kan tidak. Hanya dimensi-dimensi tertentu dari alam. Nah, yaitu dimensi fungsionalnya misalnya, tapi dimensi estetik, sosial, ekologis, kita abaikan seolah-olah semacam itu ya. Nah, jadi alam lebih daripada cara kerja. Matematika dan cara kerja alam mencerminkan tatanan ciptaan. Betul, mencerminkan tatanan ciptaan, tetapi tidak identik dengan pikiran pencipta. Jadi boleh kita mengatakan bahwa Tuhan berpikir matematis, tapi kita tidak bisa mengatakan Tuhan hanya berpikir matematis. Dia menggunakan suatu tatanan ciptaan yang berciri matematis, tapi dia lebih daripada pikiran matematis itu. Jadi Tuhan itu selalu lebih besar dari ciptaannya. Maka jauh berbeda dan lebih besar daripada matematika. Nah, sebetulnya Anselmus, meskipun mungkin dewasa ini argumennya banyak yang mengkritik dan seterusnya, tapi Anselmus memberikan satu argumen yang cukup kuat dari orang abad tengah. Definisi dia mengenai Allah itu apa? Allah adalah sesuatu yang tidak bisa kita pikirkan lebih besar lagi. Dia mendefinisikan Allah ya. Allah itu apa? Allah adalah sesuatu yang tidak bisa kita pikirkan lebih besar lagi. Itu premis pertama. Premis kedua, sesuatu yang tidak bisa kita pikirkan lebih besar lagi, pastilah terdapat baik di dalam pikiran maupun di luar pikiran. Premis kedua, saya ulangi, sesuatu yang tidak bisa terpikirkan lebih besar lagi, pastilah terdapat baik di dalam pikiran maupun di luar pikiran. Ya, premis ketiga itu adalah konklusinya. Jadi Allah berada baik di dalam pikiran maupun di luar pikiran. Jadi Allah itu ada. Bukan pikiranmu Allah itu. Bukan pikiran kita. Dia ada di luar pikiran, bukan pikir. Kalau misalnya Allah hanya ada dalam pikiran, berarti Allah pikiranmu gitu kan. Tapi dia ada di luar pikiran juga. Dia lebih besar daripada pikiran kita. Nah, argumen itu juga bisa kita terapkan untuk begitu banyak buku mengenai ilmu yang terkait dengan filsafat ketuhanan ya, yang menjelaskan bahwa sebut saja bahwa kita bisa mengenal Tuhan lewat matematika. Kita akan memburu partikel purba yang menjadi dasar alam semesta, lalu habislah apa yang disebut Tuhan. Kalau kita sudah menemukan partikel purba itu, lalu prinsip matematika yang lalu berkembang dari kejadian alam itu semua. Argumen Anselmus tetap bisa dipakai untuk menjawab itu, yaitu orang seperti Hawking dan kawan-kawan para astrofisik, apa yang kau katakan adalah Allah dalam pikiranmu, tapi dia yang ada di luar pikiranmu tetap lebih besar daripada isi pikiranmu. Jadi tidak bisa kita katakan bahwa Allah dihabisi oleh sebuah pemahaman tertentu mengenai ilmu. Nah. Oke. Ada pertanyaan mungkin? Pak, ya. Kalau misalnya seperti itu, berarti kearifan lama yang mengatakan ya orang-orang purba yang belum mengenal Tuhan seperti kita mengenal Tuhan saat ini, bahwa ada sesuatu yang besar dan itu yang dihormati alam gitu kan. Berarti nantinya dengan ilmu-ilmu dan tadi Bapak bilang satu sel purba mendelet definisi Tuhan seperti saat ini, akhirnya balik lagi ke kearifan yang lama. Dalam intinya, pengakuan kepada transendensi akan tetap sama. Kendati pun ada perkembangan sains, namun cara sampai kepada pengakuan itu berbeda. Kalau orang-orang purba Anda sebut tadi, itu jalan langsung. Itu yang disebut sikap naif. Tapi orang-orang modern, postmodern, atau siapapun yang sudah mengalami ilmu, itu lewat kenaifan kedua. Kenaifan kedua dicapai lewat ilmu. Jadi lewat rasionalitas, lewat matematika, lalu akhirnya ya sampai pada suatu titik pengakuan juga gitu. Kalau mau, kalau enggak juga bisa gitu ya. Ateisme ternyata juga ada di masa-masa yang silam loh. Di zaman Yunani saja sudah ada. barangkali orang-orang purba pun penyembah berhala, ada juga yang ateis dalam tanda petik gitu ya, terhadap berhala itu juga. Artinya apa? Selalu ada tawaran untuk memilih, menolak transendensi atau tidak. Ada ateis itu tidak bisa konsisten sebetulnya. Karena ketika seorang ateis itu menolak transendensi, dia mentransendensi dirinya gitu. Iya. Padahal kemampuan untuk mentransendensi diri itu hanya mungkin di hadapan yang transenden sebetulnya. Gak bisa diri, melampaui diri sendiri. Wah, gimana? Susah. Pada Nietzsche, itu ada satu diskusi yang sangat menarik tentang Zat Überwindung. Melampaui diri, tapi dari dirinya, dengan nihilisme gitu ya. Bagaimana ya? Gak mungkin. Nah, jadi ya lewat jalur yang beda, tetapi untuk orang modern yang sudah canggih berpikir ini memang jalannya agak berkelok. Lewat ilmu, lalu akhirnya iya betul, pada titik ini ada beberapa orang yang mengatakan gini, saya masih menunggu sampai manusia bisa menciptakan kehidupan baru saya menjadi ateis. Ada yang mengatakan begitu. Jadi sementara ini saya ya mungkin agnostis, saya sebut saja seorang teis yang tertunda semacam itu, atau ateis yang tertunda gitu ya. Ada yang bilang begitu ya. Tapi mengandung elemen ateis. Ya? Tapi mengandung elemen ateis. Oh iya, skeptis dia. Nunggu sampai manusia bisa menciptakan kehidupan. Nah, lalu saya baru mengakui ateisme itu benar. Berarti benih ateis sudah ada dalam. Sudah. Dan juga itu hak dia. Kalau dibilang semua orang mengandung benih ateis, itu pernyataan bisa diterima semua orang? Karena manusia itu bebas, jadi bisa menjadi ateis. Kalau begini Pak, berarti dia ada benihnya di situ. Iya. Sehingga dia mungkin bisa jadi. Atau ada peluang, ada kemungkinan, karena itu pilihan bebas. Jadi bayangkan manusia tidak mungkin menolak Tuhan sama sekali, karena sudah di set untuk tidak bisa menolak Tuhan. Dia adalah budak dari Tuhan itu, dan itu bukan pandangan agama-agama pada umumnya. Agama-agama pada umumnya mengakui bahwa manusia itu bebas. Pemikiran dari ateisme yang menarik dan bisa membuat kita merenungkan tentang iman kita, sehingga bisa menolong kita menjadi lebih dewasa. Jadi membaca ateisme itu berfungsi pedagogis untuk orang beragama, supaya tahu persis agama itu apa sebetulnya. Jadi syukurlah bahwa ada ateisme sehingga kita kenal agama dengan lebih baik. Nah, itu ya. Nah, tetapi satu hal yang tidak memuaskan adalah definisi ateisme itu sendiri, yang sering dikatakan gini, kalau di beberapa kamus gitu ya, ateisme adalah tidak percaya bahwa Tuhan ada gitu kan. Sebetulnya kalau mau diteliti, sebetulnya bukan begitu. Percaya bahwa Tuhan tidak ada bukan tidak percaya bahwa Tuhan ada. Berarti ateisme juga suatu bentuk kepercayaan. Tapi isi kepercayaannya bahwa Tuhan tidak ada. Nah, dalam arti ini, kompetisi antara ateisme dan teisme adalah kompetisi tentang kepercayaan sebetulnya. Mana yang mau dibuktikan? Jadi, kalau orang menjadi ateis, masuk dalam sistem kepercayaan tertentu. Ya. Oh, tanya sedikit. implikasi dari implikasi kita bisa lihat apa ya, kalau bahasanya si Freud itu apa yang bikin, yang mendrive ya manusia untuk sehingga sains berkembang, manusia untuk meneliti alam itu kan ada sebagian pemandang apa yang mendorong manusia begitu kencang gitu tanpa putus asa meneliti alam adalah karena melihat alam itu terpisah dari dirinya dan melihat itu sebagai suatu untuk ditaklukkan, jadi semangat penaklukannya sangat tinggi. Tapi pada saat yang sama ada orang juga berpandangan kalau kita melihat diri kita sebagai bagian dari alam, maka yang ditempuh adalah upaya untuk berusaha seharmonis mungkin hidup dengan alam apa adanya begitu, sehingga sains tidak akan berkembang. Ada kira-kira pandangan ketiga apa sebenarnya motif di balik kegiatan atau kegigihan Galileo atau Newton? Itu kita kan menjawabnya setelah ada hasilnya nih sekarang ya, yaitu perkembangan ilmu itu sendiri. Dan tidak keliru kalau mengatakan bahwa gairah penaklukan ada di latar belakang dari pencapaian-pencapaian di dalam ilmu-ilmu alam, itu benar, dan kriminologi. Kalau alam pikir mistik, mistis ya, dalam arti mistis dan mitologis, dalam arti tidak ada dualitas antara subjek dan objek. Nah, tidak mungkin ada penaklukan, dalam arti memang ada harmoni, harmoni antropokosmis gitu ya. Nah, itu di timur seperti itu katanya ya. Nah, keretakan itu mulai muncul sebetulnya dengan monoteisme. Ya. Jadi monoteisme itu punya pandangan bahwa ada Tuhan yang melampaui alam dan menciptakan alam. Dan ciptaan itu bukan Tuhan itu sendiri, dia sesuatu yang lain. Nah, maka dia objek. Nah, kemudian ada perintah pula untuk mengontrol itu. Nah, bahwa kemudian terjadi modernisasi, dan modernitas dan pencerahan dan seterusnya, itu sulit dipisahkan dari wawasan dunia monoteis yang melatar belakangi. Termasuk juga perkembangan ilmu modern, itu Weber juga sudah menunjukkan. Kenapa ilmu modern itu tidak berkembang di India, tidak berkembang di Cina, tapi di Barat? Jawaban dia adalah kekristenan yang memandang, dan monoteisme pada umumnya, yang memandang bahwa alam ini objek, bukan Tuhan, bukan sesuatu yang sakral. Dari situ, ilmu itu berkembang. Lalu terjadi keretakan, lalu Freud mulai muncul dengan teori yang lebih psikologis mengenai. Lalu Erich Fromm juga bicara tentang itu, seperti keluar dari ibu alam gitu ya. Manusia menjadi lepas dari rahimnya, lalu menghadapi alam sebagai musuh, dan seterusnya, dan seterusnya. Pertanyaan Anda adalah alternatif ketiga. Iya, karena sebagai seorang Kristen, saya punya pandangan kan kita tidak boleh melihat itu alam sebagai sesuatu yang terpisah. Iya, kalau menurut pendapat saya stewardship, jadi bukan kita itu menjadi semacam pemilik alam lalu menghabisi alam begitu saja, tetapi kita itu bukan pencipta. Kita ikut mencipta, tetapi bukan pencipta. Maka kita itu menerima mandat kepercayaan untuk mengolah alam gitu ya. Nah, di sini stewardship itu beda dengan pandangan panteis. Kalau panteis itu melihat alam sesuatu yang sakral, ini alam ini ciptaan saja. Tetapi tidak kita rusak gitu kan. Tetap dalam stewardship ciri manusia sebagai subjek tetap diakui di situ sebagai subjek. hati aku. Kita nanti membahas itu Pak di ekologi ya. Kita akan masuk sekarang ke ilmu-ilmu empiris ya. Bukan alam saja itu, tapi juga ilmu sosial. Bisa disiapkan ya. Ada Saudara Marco dan Michael. Silakan. Pagi Bapak Ibu. Pagi. Oke, saya di sini bersama Pak Marco akan mencoba menyampaikan apa yang sudah kami pelajari, apa yang sudah kami dapatkan. Jadi kami bukan mengajarkan atau apa, kami hanya sharing apa yang sudah kami dapatkan. Jadi kalau misalnya ada yang mau menambahkan atau mungkin ada yang salah dari penjelasan kami, saya mohon untuk dibenarkan juga. Seperti sifat ilmu alam ini adalah kan bersifat terbuka, jadi kami juga bersifat terbuka, kami mau difalsifikasi juga gitu ya. Oke, dimulai dari apa itu pengetahuan. Sebelumnya dari pertemuan-pertemuan sebelumnya saya merangkum apa yang sudah didapatkan. Pengetahuan itu adalah hasil dari proses melihat, mendengar, merasakan, berpikir, dan akhirnya menjadi satu dasar bagi manusia untuk bertindak. Dan apa itu pengetahuan, ilmu pengetahuan itu akan menjadi satu ilmu pengetahuan ketika apa yang sudah didapatkan itu, atau kalau Pak Budi berkata bahwa ini adalah menjadi ilmu pengetahuan di mana ada satu usaha untuk mendekatkan antara subjek dan objek, dan hal itu terjadi ketika nanti sudah ada proses ilmiah atau diuji secara sistematis, sehingga nanti itu akan menjadi satu ilmu pengetahuan. Nah, di sini ilmu pengetahuan atau yang disebut juga sebenarnya ilmu empiris, seperti yang tadi Pak Budi katakan bahwa ini disebut juga ilmu empiris. Ilmu empiris adalah, empiris sendiri berasal dari kata bahasa Yunani yang artinya meraba-raba. Jadi apa yang dapat diperoleh melalui panca indera. Dan itu terbagi menjadi dua, itu ilmu sosial dan ilmu alam. dan kami akan bahas saat ini adalah ilmu alam. Lalu a posteriori itu sendiri berkata artinya itu kan sesudah. Jadi ilmu alam itu terbentuk sesudah adanya pengamatan. Next. Sejarah perkembangan ilmu alam. Sejarah perkembangan ilmu alam, ilmu alam berasal dari para pemikir dari zaman Yunani kuno dahulu, itu dimulai dari abad 6 dan 5 sebelum Masehi. Lalu sejarah perkembangan ilmu alam dimulai pada abad 14 sampai 15 Masehi. Next. Nah, dari buku yang dibaca itu saya mendapatkan ada tiga sejarah perkembangan ilmu alam. Yang pertama tekanan udara dan pengukuran. Saya ceritakan sejarah singkatnya saja. Jadi pada satu hari itu ada seorang pangeran di Italia itu, di sana dia mau menggali sebuah sumur sedalam 15 meter. Tapi ternyata ketika digali itu yang air yang naik itu hanya sampai di 10,3 meter sekitar itu. Lalu kenapa ini nggak naik gitu? Apa yang menyebabkan kok bisa seperti ini gitu kan? Dan ada satu ruang kosong dong ketika dia disedot, oh ternyata sisanya nih kenapa nggak bisa naik gitu? Sampai bertolak pada pandangan Aristoteles di mana dibilang ada horror vacui atau alam yang merasa ngeri terhadap kekosongan. Jadi sebenarnya alam ini nggak ada yang kosong gitu di alam ini. Lalu jadi muncul pertanyaan, kok bisa ini ada satu yang vakum yang yang tidak ada gitu kan? Lalu akhirnya meminta pertolongan dari Galileo Galilei. Beliau juga masih belum mampu untuk menerangkan. Dan akhirnya ternyata ada satu muridnya dari Galilei ini, namanya Torricelli. Dia yang menemukan tekanan udara atmosfer bumi ini. Dan yang kita tahu juga sampai saat ini beliau adalah yang menciptakan barometer, alat pengukur tekanan udara yang berisi air raksa. Kenapa dia menggunakan air raksa? Karena air raksa itu tingkat memuanya lebih kecil daripada air. Lalu nanti kita akan ada videonya, sebentar saya akan mungkin akan lebih memperjelas. Gak ada suaranya ya? Itu atau nggak apa-apa deh, saya jelasin aja. Nggak dicolok itu kabelnya, itu kabelnya nggak dicolok, itu di bawah aja. Ya itu colok kemana tuh? Essential tools for weather forecasters and scientists. Aristotle famously said, "Nature fears of empty space," when he claimed that a true vacuum, a space devoid of matter, could not exist because the surrounding matter would immediately fill it. Fortunately, he turned out to be wrong. A vacuum is a key component of the barometer, an instrument for measuring air pressure. And because air pressure correlates to temperature, and rapid shifts in it can contribute to hurricanes, tornadoes, and other extreme weather events, a barometer is one of the most essential tools for weather forecasters and scientists alike. How does a barometer work, and how was it invented? Well, it took a while. Because the theory of Aristotle and other ancient philosophers regarding the impossibility of a vacuum seemed to hold true in everyday life, few seriously thought to question it for nearly 2,000 years, until necessity raised the issue. In the early 17th century, Italian miners faced a serious problem when they found that their pumps could not raise water more than 10.3 meters high. Some scientists of the time, including one Galileo Galilei, proposed that sucking air out of the pipe was what made water rise to replace the void, but that its force was limited and could lift no more than 10.3 meters of water. However, the idea of a vacuum existing at all was still considered controversial, and the excitement over Galileo's unorthodox theory led Gasparo Berti to conduct a simple but brilliant experiment to demonstrate that it was possible. A long tube was filled with water and placed standing in a shallow pool with both ends plugged. The bottom end of the tube was then opened and water poured out into the basin until the level of the water remaining in the tube was 10.3 meters. With a gap remaining at the top and no air having entered the tube, Berti had succeeded in directly creating a stable vacuum. But even though the possibility of a vacuum had been demonstrated, not everyone was satisfied with Galileo's idea that this empty void was exerting some mysterious yet finite force on the water. Evangelista Torricelli, Galileo's young pupil and friend, decided to look at the problem from a different angle. Instead of focusing on the empty space inside the tube, he asked himself what else could be influencing the water. Because the only thing in contact with the water was the air surrounding the pool, he believed the pressure from this air could be the only thing preventing the water level in the tube from dropping further. He realized that the experiment was not only a tool to create a vacuum, but operated as a balance between the atmospheric pressure on the water outside the tube and the pressure from the water column inside the tube. The water level in the tube decreases until the two pressures are equal, which just happens to be when the water is at 10.3 meters. This idea was not easily accepted, as Galileo and others had traditionally thought that atmospheric air has no weight and exerts no pressure. Torricelli decided to repeat Berti's experiment with mercury instead of water. Because mercury was denser, it fell farther than the water, and the mercury column stood only about 76 centimeters tall. Not only did this allow Torricelli to make the instrument much more compact, it supported his idea that weight was the deciding factor. A variation on the experiment used two tubes, with one having a large bubble at the top. If Galileo's interpretation had been correct, the bigger vacuum in the second tube should have exerted more suction and lifted the mercury higher, but the level in both tubes was the same. The ultimate support for Torricelli's theory came via Blaise Pascal, who had such a mercury tube taken up a mountain and showed that the mercury level dropped as the atmospheric pressure decreased with altitude. Mercury barometers based on Torricelli's original model remained one of the most common ways to measure atmospheric pressure until 2007, when restrictions on the use of mercury due to its toxicity led to them no longer being produced in Europe. Nevertheless, Torricelli's invention, born of the willingness to question long-accepted dogmas about vacuums and the weight of air, is an outstanding example of how thinking outside of the box. Ini dari sejarah awalnya aja. Bahkan tadi sempat dibilang ketika Torricelli sudah mengajukan hipotesanya gitu, tetap aja ada pihak-pihak yang nggak setuju. Bahkan mereka memperluas hipotesanya yang dulu yang dibilang ada, yang mereka mempercayai horor vakui ini, mereka memperluas hipotesanya yang justru dan berkata bahwa ada satu zat yang memang tidak bisa diamati. Bilang seperti itu. Justru ketika memperluas hipotesa itu, malah akan kemudian memperlemah hipotesa itu sendiri. Dan akhirnya dengan adanya Torricelli ini dan terus didukung juga oleh Blaise Pascal yang dia mencoba, oh kalau misalnya memang nggak mempengaruhi, tadi kita lihat di situ ada yang dia pakai satu buletan atasnya ada lagi, ternyata airnya itu nggak mempengaruhi gitu. Yang mempengaruhi adalah ketinggian. Kalau misalnya memang yang mempengaruhi ketinggian, Blaise Pascal ini mencoba, dia naik ke satu gunung yang 100 meter deh, ada nggak perubahan? Oh ternyata nggak ada perubahan tuh. Dia coba lagi, naik yang lebih tinggi lagi, naik satu gunung yang sampai 1000 lebih meter, dan akhirnya ketika dicoba ada barometer di kaki gunung dan di atas gunung, dan ternyata itu benar. Air raksanya itu turun gitu ya, jadi memang benar dipengaruhi oleh ketinggian gitu. Dan akhirnya sampai saat ini mungkin kalau Torricelli melihat bahwa oh itu semua masih belum bisa difalsifikasi, mungkin Torricelli sekarang ini sedang tersenyum gitu ya, karena hipotesanya masih tetap bisa dipegang sampai saat ini kebenarannya. Lalu yang kedua, ilmu falak dan sistem matahari. Ilmu falak dan sistem matahari ini dimulai oleh ada namanya Ptolemaeus, agak susah ya, Ptolemaeus ini. Dia pada tahun 130 Masehi, dia mengatakan bahwa tentang teori tentang geosentris. Hipotesanya tentang geosentris yang berkata bahwa bumi adalah pusat dari semesta ini. Jadi matahari semua mengelilingi bumi. Sebenarnya sebelum Ptolemaeus ini mengajukan hipotesanya ini, ada seorang namanya Aristarkos. Dia ini yang berkata bahwa sebenarnya pusat dari semesta ini adalah matahari. Tapi pada saat itu dia tidak bisa membuktikannya dan tidak bisa menguatkan hipotesanya. Dan dia pada zaman itu adalah matematika itu lebih maju dibandingin ilmu alam. Nah, segala sesuatu yang bisa diuji secara matematis itu akan lebih kuat hipotesanya. Sedangkan Ptolemaeus ini dia berhasil menerangkan geosentris ini berhasil diterangkan secara matematis walaupun terjadi banyak keanehan-keanehan yang belum bisa dijelaskan. Akhirnya semakin maju dan itu teori ini terus bertahan sampai 1000 tahun begitu ya, sekitar 1000 tahun bertahan dan akhirnya banyak yang mencoba juga untuk menggagalkan ini, tapi dikuatkan lagi dengan mengandalkan epicycle atau episiklus, yaitu episiklus adalah karena ketika mengamati planet-planet itu, mereka bergerak bisa lebih cepat, bisa lebih mundur malah seperti itu. Jadi masih banyak muncul pertanyaan-pertanyaan dan akhirnya memunculkan ini episiklus ini. Episiklus ini adalah kalau digambarkan itu misalnya kan geosentris berarti bumi yang di tengah. Lalu di sini ada orbitnya lagi. Di sini ada bulan, ada matahari, dan ada planet-planet yang lain. Itu orbitnya, jadi dikatakan episiklus ini adalah dia membentuk orbit sendiri berbentuk lingkaran gitu ya. Jadi misalnya mulai dari sini dia akan membentuk seperti ini. Itu yang makanya dia akan berpindah-pindah gitu, nggak jelas nanti peredarannya. Nah, tapi ternyata dari ini pun masih tetap muncul pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya ini pun kalau ini hanya bisa diamati hanya beberapa aja gitu. Lalu muncullah Nicolaus Copernicus yang dia mengajukan hipotesanya yaitu heliosentris, di mana matahari adalah sebagai pusatnya. Matahari sebagai pusatnya. Lalu setelah itu banyak juga yang menentang, apalagi dari kaum gerejawi pada waktu itu yang mengatakan bahwa manusia apalagi sebagai ciptaan Tuhan yang paling mulia itu berada di bumi gitu kan. Lalu itu tetap berpegangan pada bumi adalah sebagai pusatnya. Jadi agak sulit juga waktu itu untuk Copernicus, tapi tetap dia berpegang pada ini dan mulai muncul tokoh-tokoh yang membantu menguatkan hipotesanya dari Copernicus ini. Salah satunya Johannes Kepler yang menerangkan bahwa awalnya kan kalau Nicolaus Copernicus dia bilang orbitnya itu walaupun di tengahnya ini adalah matahari dan yang lain itu, jadi pusat dari semesta adalah matahari dan yang lainnya, planet-planet yang lainnya adalah terdapat dalam sistem tersebut yang mengelilingi matahari dan memiliki orbit. Nah, orbitnya tetap lingkaran gitu, tapi disempurnakan oleh Johannes Kepler yang bilang enggak, orbitnya itu enggak lingkaran tapi bentuknya elips. Lalu disertai juga dengan Galileo Galilei dengan penemuan teleskopnya sehingga bisa mengamati langsung bulan. Nah, ini adalah yang tadi yang saya bilang, guys. Ditambah lagi dengan Isaac Newton yang mengemukakan hipotesanya berupa gravitasi. Ditemukannya gravitasi yaitu sebuah benda sekecil apapun, bahkan yang sebesar sistem matahari pun itu memiliki gravitasi. Itu yang menguatkan akhirnya hipotesa dari Copernicus dan Kepler dan juga Galilei. Lalu yang ketiga, ilmu kedokteran. Ini juga menarik juga sih, muncul hipotesa-hipotesa yang sangat banyak. Diawali oleh ada satu orang, Ignaz Philipp Semmelweis. Ini adalah ahli bedah dan kebidanan di Rumah Sakit Universitas Kota Wina. Dia menemukan bahwa fakta di bagian bersalin itu di rumah sakit itu terdapat dua bangsal. Yang satu bangsal ini tingkat kematian dari ibu melahirkan ini sampai 10%. Terus apa yang menyebabkan? Sehingga akhirnya dengan rasa penasarannya itu, dia mulai mengumpulkan data-data dan akhirnya merumuskan hipotesa-hipotesa. Dan akhirnya diperiksa satu-satu. Hipotesa-hipotesanya apa aja? Hipotesanya ada yang dikumpulkan data, oh ini kalau di bangsal yang satu ini ditangani oleh mahasiswa gitu. Tapi oh jangan-jangan nih mahasiswa-mahasiswanya bertindak kasar nih. Ternyata setelah diperiksa lebih lanjut lagi, bangsal yang sebelah ditangani oleh bidan. Malah bidannya ini lebih kasar juga daripada mahasiswanya ini. Oh, berarti digugurkanlah hipotesa yang itu. Lalu ada juga hipotesa di bangsal ini terkena sinar matahari gitu ya, sinar bumi kalau dibilang di bagian itu. Tapi tetap aja sama aja, bangsal ini tempatnya bersebelahan. Pasti dua-duanya kena. Akhirnya hipotesa yang itu digugurkan lagi. Lalu muncul lagi hipotesa ada pastor. Kalau ada pastor suka datang berkunjung ke rumah sakit itu untuk doain orang-orang yang sudah sakit parah gitu ya. Nah, kan kalau pastor biasanya udah dari pakaiannya aja udah ketahuan. Jadi pikirnya, oh ini jangan-jangan mengganggu daya tahan orang ibu yang mau melahirkannya yang sehat ini, atau mengganggu secara psikologisnya sehingga jadi ngedrop nih si ibunya ini, sehingga terkena demam bersalin ini gitu. Ternyata setelah itu dilakukanlah diuji lagi gitu kan. Tadi sudah terbentuk hipotesa dan akhirnya diuji lagi. Diuji dengan pastor ini yang mau datang ke rumah sakit, yang mau berkunjung, pokoknya disamarin deh bajunya, enggak pakai pakaian seperti pastor, selayaknya pastor gitu. Pokoknya disamarkan, iya. Ternyata ketika itu tetap tingkat kematiannya tetap tinggi waktu itu. Digugurkan lagi hipotesa yang itu sampai akhirnya bahkan sampai posisi tidur telentang katanya. Kalau di bangsal yang ini posisi tidurnya di bangsal X saja saya bilang ya, yang banyak yang meninggal ini. Di bangsal X ini posisi tidurnya ibu-ibu ini telentang katanya. Kalau di sebelah lebih banyak yang miring gitu. Itu dari data yang didapatkan sehingga hasilnya muncul hipotesa, oh jangan-jangan pola tidurnya nih, sikap tidurnya yang salah, yang akhirnya memunculkan demam bersalin ini. Di setelah diuji juga, oh kalau begitu gimana kalau di bangsal X ini kita kasih tahu ibu-ibunya untuk tidurnya miring. Tapi ternyata tetap aja tidak mengurangi tingkat kematian di ibu yang hendak melahirkan ini. Sampai pada satu hari ada temannya Semmelweis ini, temannya beliau, seorang dokter, dia dari kamar otopsi. Lalu dia terkena pisau periksanya ini. Dia setelah itu dia demam dan dia mengalami gejala-gejala yang sama yang dialami oleh ibu yang hendak bersalin ini dan akhirnya dia meninggal. Dari situ muncul satu titik terang. Wah, nih ada hubungannya sama kamar mayat nih. Sampai dibilang di situ demam racun mayat, sampai muncul satu istilah wajahnya nih demam racun mayat. Mungkin kalau di Indonesia udah mikirnya yang mistis-mistis gitu ya. Tapi karena ini ilmu alam dan harus terbukti secara ilmiah, jadi gak bisa kita berpikir mistis. Lalu akhirnya dia bilang, oh ini gara-gara dari kamar mayat ini. Jadi semua mahasiswa dan ternyata setelah diselidiki lebih lanjut lagi, diuji lebih lanjut lagi, mahasiswa-mahasiswa yang menangani ibu bersalin yang di bangsal X ini ternyata adalah mereka juga yang bekerja di bagian kamar mayat itu gitu. Wah, berarti memang sumbernya dari situ. Lalu akhirnya mereka setiap mahasiswa disuruh, pokoknya kalau mau ke kamar bersalin ini, ke bangsal X ini, harus cuci tangan dulu. Cuci tangan sebersih-bersihnya pakai air cuci tangan. Ternyata tetap aja, tetap 10% juga, tetap segitu tingkat kematiannya. Dan mulailah hipotesanya dipersempit lagi, tetap berarti ini karena pengaruhnya dari kamar mayat ini gitu. Hipotesanya mulai dipersempit dan akhirnya mereka disuruh mencuci tangan dan pisau perisanya itu dengan kalsium klorida. Dan akhirnya ternyata terbukti tingkat kematian itu sampai tinggal 2% waktu itu. Apakah kalau dengan demikian berarti hipotesanya sudah dikatakan benar? Saat ini dikatakan benar karena sudah diuji secara apa namanya ya? Secara ilmiah ya gitu. Lalu lanjut. Metode ilmu-ilmu alam. Pengamatan, penelitian, percobaan-percobaan. Nah, mulai dari yang tadi, yang dari berdasarkan ketiga contoh yang tadi saya kemukakan di awal, adanya percobaan-percobaan seperti yang dilakukan oleh Torricelli. Yang pasti itu tidak akan berubah, yang tidak akan mengubah horor faku itu kalau misalnya tidak ada dimulai dengan percobaan-percobaan. Lalu kalau pengamatan contohnya seperti dalam ilmu falak itu agak sulit kalau misalnya mau melakukan percobaan. Ya, makanya di sini kalau dalam ilmu falak dan sistem matahari yang tadi itu melakukan pengamatan. Sehingga dari awalnya ini melalui pengamatan, penelitian, percobaan-percobaan muncullah dari data yang terkumpul, lalu muncullah membentuk hipotesa-hipotesa yang akhirnya nanti membentuk satu teori. Lalu ya, di metode-metode ilmu alam yang digunakan di sini adalah induksi. Jadi usaha untuk mengalahkan hipotesa-hipotesa yang kurang memuaskan. Contohnya seperti tadi ya, kalau misalnya semua orang udah puas aja dia sama hipotesanya geosentris. Ya udah, sampai sekarang mungkin akan tetap hipotesa yang ada, teori yang ada ya geosentris gitu. Tapi dengan adanya sebenarnya metode-metode ini digunakan untuk membuktikan hipotesa-hipotesa yang akhirnya memiliki daya terang. Dan ini adalah induksi sesuai dengan silogismenya ya, apabila P maka Q dan Q maka, saya mengambil contoh yang Pak Budi pernah katakan, apabila hujan jalanan basah dan jalanan basah, apakah udah pasti hujan? Belum. Bisa jadi hujan, bisa jadi saya siram gitu kan jalanannya. Nanti lalu boleh saya tanya ya, kapan atau bagaimana hipotesa itu berubah menjadi hukum? Oh ya, nanti ada Pak. Lebih cepat mungkin. Ya, lalu ini paradigma seperti gambar di sini ya, karena kan konteks of discovery di sini. Ilmu-ilmu alam itu bersumber dari apa yang kita amati, apa yang kita lihat, apa yang berdasarkan dari pengamatan indera kita. Nah, seperti yang di sini dilihat, oh ini yang satu bilangnya 4, yang satu bilangnya 3 gitu. Jadi paradigma di sini sangat penting. Dan ada satu tokoh namanya Thomas Kuhn, dia berkata paradigma adalah seluruh konstelasi dari percayaan, terus teknik serta nilai yang akhirnya dalam yang digunakan oleh ilmuwan-ilmuwan untuk memandang satu fenomena. Nah, ini adalah dari pengamatan menuju hipotesa seperti yang tadi, awalnya pengamatan dulu mengumpulkan data-data dan akhirnya terbentuk hipotesa dan akhirnya diuji gitu kan ya. Terus nanti balik lagi kembali lagi diamati, oh sudah benar atau belum, kembali lagi. Lalu upaya ilmu adalah mengungkapkan hipotesa-hipotesa yang implikasinya cocok dengan data empiris. data empiris itu dapat mengalahkan hipotesa, menyempurnakan hipotesa, namun tidak pernah dipakai membuktikan tuntas, tidak pernah tuntas berlakunya suatu hipotesa. Kenapa dibilang di sini bisa mengalahkan, bisa menyempurnakan, tapi nggak dipakai tuntas untuk membuktikan suatu hipotesa? Karena dalam perkembangannya nanti bisa difalsifikasi, jadi nggak pernah tuntas untuk membuktikan satu hipotesa itu sendiri. Dalam perkembangannya, konteks of discovery ini muncul seorang tokoh yang bernama Thomas Kuhn yang memperlihatkan bahwa ilmu pengetahuan terkait dengan kerangka konseptual, sehingga teori-teori ilmiah ini yang dibangun berdasarkan paradigma dasar. Jadi, awal mulanya berawal dari sebuah paradigma yang nantinya paradigma ini akan mengalami verifikasi, mengalami falsifikasi, sampai namanya nanti muncullah sebuah teori-teori ilmiah. Dalam rangka memecahkan masalah, memungkinkan lahirnya paradigma baru dapat kembali kepada yang lalu atau mengembangkan yang baru. Dari sebuah paradigma itu, kita ingin memunculkan sebuah hipotesa. Nah, dari paradigma yang ada, kita amati, kita lakukan yang namanya induksi tadi, metode induksi tadi, untuk mencari tahu apakah masalah tersebut, masalah yang ada tersebut, bisa kita kembangkan kepada suatu hal yang baru, atau kita kembali lagi pada hal yang lalu, yang sudah ada. Oke, next. Nah, di sini ada konteks of justification, yaitu syarat untuk membuktikan makna benar pada pernyataan ilmiah bukanlah verifikasi, melainkan falsifikasi. Ini adalah sebuah pernyataan, pendapat yang disampaikan oleh seorang tokoh yang bernama Popper. Dia ini seorang tokoh yang memegang paham falsifikasi. Oke, next. Context of justification, ya. Ini ada verifikasi dan falsifikasi. Apa sih itu verifikasi? Verifikasi itu adalah mengonfirmasi suatu pernyataan benar dengan cara memberi bukti-bukti empiris menurut proses yang logis. Jadi dari paradigma yang ada, paradigma dasar pandangan suatu kita terhadap suatu objek, kita verifikasi, kita konfirmasi dengan cara memberi bukti-bukti yang secara empiris dan logis masuk akal untuk dapat diterima menjadi sebuah hipotesa. Dan kemudian paradigma itu juga bisa difalsifikasi. Apa itu falsifikasi? Falsifikasi menurut Karl Popper ini adalah menggagalkan teori jika tidak didukung oleh fakta-fakta. Misalkan Miss Maker memberikan sebuah paradigma baru terhadap sebuah objek, dan kemudian saya ingin menggagalkan teori tersebut karena Ibu Maker ini tidak memberikan bukti nyata terhadap objek yang Ibu Maker berikan. Seperti itu adalah contoh falsifikasi. Kemudian dalam konteks justification ini kita menggunakan silogisme seperti ini, apabila P maka Q dan bukan Q maka bukan P. Ya, seperti Pak Budi sampaikan yang minggu lalu, semua contoh tentang jika hujan maka jalanan basah. Dan jika jalanan tidak basah maka tidak hujan. Tidak seperti itu juga, ya. Oke, kemudian bisa juga saya membasahi jalan tersebut dengan air seperti itu. Kemudian berikutnya hipotesis, hukum dan teori ilmiah. Ya, tadi seperti yang Pak Surya ingin tanyakan, ini akan disampaikan sama saya, apa bedanya hipotesis, hukum dan teori ilmiah? Pertama, hipotesis ilmiah. Hipotesis ilmiah merupakan pernyataan dari sebuah fenomena berdasarkan pengamatan yang dapat diterima jika didukung oleh pembuktian empiris serta terbuka untuk dibuktikan salah. Jadi, dari paradigma yang sudah dibuktikan secara empiris, secara logis, bisa diterima, maka jadilah sebuah hipotesis ilmiah. Dan kemudian, hipotesis ini, yang namanya hipotesis ilmiah tentang ilmu-ilmu alam, ini bersifat terbuka sehingga kita bisa hipotesis yang ada itu boleh yang namanya mengalami verifikasi lebih lanjut atau mengalami falsifikasi, yaitu paham hipotesis tersebut diruntuhkan karena tidak disertakan bukti-bukti yang empiris, bukti-bukti nyata yang bisa dilihat. Next. Hukum ilmiah. Hukum ilmiah ini bersifat lebih pasti, lebih kuat, lebih umum, dan punya daya terang yang lebih kuat. Jadi, kekuatan antara hipotesis dengan hukum ini, hukumlah yang lebih kuat. Jadi, intinya seperti ini. Ini ada hipotesis. Misalkan, saya kasih contoh lagi. Ibu Meike ini setelah membuat sebuah hipotesis terhadap sebuah objek. Dan kemudian, jikalau saya adalah seorang generasi baru di bawahnya Ibu Meike ini, yang akan memberikan sebuah paradigma baru, pandangan baru, yang ingin memberikan verifikasi terhadap pendapatnya Ibu Meike, maka hipotesis ini akan menjadi sebuah hukum. Ya, karena hukum ini bersifat lebih pasti, lebih kuat, karena didukung oleh beberapa hipotesa. Jadi saya nggak menggunakan hipotesa hanya hipotesa Ibu Meike. Mungkin saya bisa menggunakan hipotesa Bapak dan Ibu yang lainnya, seperti itu. Kemudian, next. Dan terakhir adalah teori ilmiah. Teori ilmiah ini direncanakan sebagai suatu himpunan pengetahuan yang meliputi banyak kenyataan dan hukum yang sudah diketahui dan diperiksa berdasarkan pengalaman empiris. Jadi, teori ilmiah ini memiliki daya insight, daya terang yang lebih kuat dibandingkan hukum. Karena teori ilmiah ini menggunakan hukum-hukum yang telah ada. Jadi misalkan seperti tadi, anggap saja hukum tadi, ya ini hukum, ada hukum. Jika hukum ini diperkuat dengan cara verifikasi, yaitu mengkonfirmasi bahwa hukum ini benar nih, maka hukum-hukum ini menjadi sebuah teori ilmiah. Dan jika hukum bersifat empiris dan harus dapat diperiksa dan dikalahkan berdasarkan empiri, sedangkan teori merupakan pandangan umum yang menjauhkan diri dari kemungkinan untuk dapat diperiksa langsung secara empiris. Maksudnya begini, hukum sama teori ilmiah itu masing-masing berdiri sendiri. Jadi teori ilmiah bisa mendukung atau memverifikasi sebuah hukum, bisa juga memfalsifikasi sebuah hukum. Begitu juga sebaliknya, hukum bisa saja memverifikasi teori ilmiah, bisa juga memfalsifikasi teori ilmiah. Ya, namun secara kekuatannya lebih kuat teori ilmiah, karena dia sudah didukung oleh banyak-banyak hukum, banyak teori, sehingga dia lebih kuat. Sehingga di sini dikatakan teori merupakan pandangan umum yang menjauhkan diri dari kemungkinan untuk diperiksa langsung secara empiris. Jadi misalkan saya telah membuat sebuah teori ilmiah, kemudian ada seorang generasi di bawah saya yang ingin memfalsifikasi keberadaan teori ilmiah yang saya buat. Saya menjauhkan diri dari falsifikasi tersebut karena saya sudah membuktikan dengan banyak hukum-hukum. Ya, sehingga saya merasa, teori saya benar kok, saya sudah punya banyak hukum yang saya gunakan. Sehingga saya punya bukti secara empiris, secara logis yang bisa diterima oleh pandangan masyarakat luas, seperti itu. Kemudian, objektivitas dan subjektivitas dalam ilmu alam. Walau sesungguhnya objektivitas dalam ilmu alam sulit dilepaskan dari subjektivitas, namun keduanya harus dipisahkan. Jadi seperti yang Pak Bubi sampaikan tadi, bahwa objektivitas dan subjektivitas ini sebenarnya berbeda. Tetapi mereka ini tidak bisa dipisahkan. Namun pada halnya, ketika kita membuat sebuah hipotesa, membuat sebuah hukum atau teori, subjek dan objektivitas itu harus semaksimal mungkin bisa kita pisahkan, tetapi tetap tersatu. Ngerti ya? Jadi maksudnya dia ini satu, tetapi nggak bisa dipisahkan, tapi kita harus pisahkan. Nah, kemudian ilmu pengetahuan tiba pada suatu kebenaran objektif, yakni kesesuaian antara konsep mengenai prinsip umum, kenyataan sebagaimana terbukti melalui metode yang digunakan. Jadi, pengetahuan itu dilihat kebenaran secara objektif. Yaitu kesesuaian antara konsep mengenai prinsip umum dan kenyataan sebagaimana dibuktikan melalui metode yang digunakan. Di sini saya lebih merangkan bagaimana kita membedakan objektivitas dan subjektivitas. Di sini dijelaskan dalam bab 6. Bab 6 di sana ada tentang taraf-taraf kepastian dalam ilmu empiris dan ilmu pasti. Jadi ada sebuah evidensi, yang lebih mengarah pada objek. Jadi objek lebih mengarah pada sebuah evidensi, sehingga objek itu lebih menampakkan diri. Ya, supaya terlihat perbedaannya, objek itu menampakkan dirinya supaya lebih terlihat bagaimana memisahkan antara subjek dengan objektivitas. Dan subjek itu sendiri lebih mengarah kepada sebuah kepastian. Maksudnya adalah, misalkan saya sebagai subjek, ingin meneliti sebuah objek, saya sebagai subjek memiliki sebuah hak, sebuah kebebasan, mau memilih objek tersebut sebagai bahan saya untuk membuat sebuah hipotesa. Gitu. Jadi perbedaan antara subjektivitas dan objektivitas bisa dilihat dari evidensi dan kepastian. Next. Nah, dalam perkembangannya, ilmu alam ini berkembang menjadi dua kelompok, yaitu ilmu alam dan ilmu hayat. Dan apa itu ilmu alam? Ilmu alam itu bertujuan mempelajari zat yang membentuk alam semesta. Jadi ilmu alam ini lebih terfokus kepada alamnya, alam itu sendiri. Sedangkan ilmu hayat bertujuan mempelajari makhluk hidup. Jadi yang satu ilmu alam tentang alam, ilmu hayat tentang makhluk-makhluk ciptaan Tuhan yang ada di dalamnya. Kemudian, next. Refleksi. Ilmu pengetahuan bersifat terbuka. Ya, seperti tadi Pak Budi sampaikan, ilmu pengetahuan itu bersifat terbuka dan berkembang sesuai sebagai kontinuitas dari apa yang sudah ada dalam pemikiran manusia, sehingga kebenaran ilmu pengetahuan itu tidak kelam mutlak. Jadi, seperti yang tadi saya sampaikan, seperti Ibu Meike sampaikan, bahwa dari yang namanya pendapat orang-orang zaman Yunani kuno sampai sekarang, ilmu pengetahuan itu terus berkembang, ada juga yang diruntuhkan. Jadi, sebuah ilmu pengetahuan itu tidak absolut, tetapi bisa dikatakan benar ketika itu telah banyak mengalami verifikasi dari berbagai macam hipotesa, berbagai macam hukum, sampai yang namanya teori ilmiah. Kemudian, manusia sebagai ciptaan tidak menciptakan, namun menemukan ilmu alam lewat objek yang diciptakannya oleh pencipta, serta mengembangkan ilmu alam tersebut. Ya, manusia sebagai ciptaan Tuhan, tetapi kita sebagai ciptaan Tuhan ini tidak menciptakan alam semesta. Kita tidak menciptakan makhluk-makhluk hidup yang ada di dalamnya, tetapi kita sebagai manusia memproses hal-hal yang objek-objek yang ada di dunia ini untuk kita cari tahu kebenarannya. Nah, makanya kita perlu yang namanya memverifikasi, memberi keyakinan bahwa suatu teori itu dapat benar, tetapi bukan pasti benar. Ya, maksudnya seperti tadi, ada sebuah teori, ya, ada sebuah hipotesa pandangan umum dari zaman Yunani kuno. Mungkin sampai tahun 2015 ini, mungkin ada pandangan pengetahuan dari zaman Yunani kuno yang masih kita pergunakan sekarang, ada juga yang telah runtuh keberadaannya. Ya, jadi teori tersebut dapat difalsifikasi, diketahui salah apabila benar dan benar apabila salah. Itu adalah pendapatnya si Popper. Ya, jadi Popper ini lebih menekankan tentang paham falsifikasi. Kemudian berikutnya, ya, ini referensi sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, ini apa yang bisa kami sampaikan dari Ibu Meike dan saya sebagai Marco. Apabila ada pertanyaan. Waktunya udah habis. Pak. Tadi ilmu hayat dan ilmu alam kategorinya tidak bersih, ya. Karena ilmu hayat juga ilmu alam. Jadi natural sciences itu super kategori, ya, dari ada subnya. Subdivisinya itu ada fisika, biologi, kimia. Pakai nama aslinya aja karena bahasa Indonesia tidak jelas. Ilmu kimia boleh, ya. Atau ilmu hayat itu biologi, tapi lalu nggak konsekuen. Ilmu bio kan susah, ya. Ilmu hidup. Biologi, kimia, itu lebih tepat memakai istilah aslinya daripada di Indonesia kan. Ilmu falak lalu ganti jadi ilmu astronomi. Astronomi, kimia, biologi, dan seterusnya masuk dalam ilmu-ilmu alam. Yang termasuk dalam ilmu-ilmu empiris sebetulnya juga ilmu sosial sebetulnya. cuma kita nanti pisahkan supaya lalu kelihatan bedanya di mana. Anda berdua sudah cukup banyak menjelaskan ya. Hanya ada beberapa pokok yang harus diperlihatkan anunya. Apa sebetulnya ingin menjelaskan apa dengan semua itu, gitu kan? Mereka menjelaskan dengan baik. Ibu Meike juga detail. Anda juga melihat konsep-konsep itu dan menjelaskan dengan baik. Cuma ingin menyampaikan apa itu semua, gitu kan? Apakah ingin menyampaikan bahwa ilmu alam itu sama dengan ilmu pasti? Atau mau menyampaikan bahwa ilmu alam itu beda dari ilmu pasti? Jadi ilmu alam itu mirip seperti ilmu pasti, tetapi tidak absolut. Karena ilmu alam itu masih bisa dipastikan. Enggak, pilihannya dua, beda atau sama. Jangan cari alternatif yang lain. Beda atau sama? Beda. Beda? Beda. Menurut Anda, ilmu alam? Cara kerjanya beda. Kan cara deduksi, sedangkan ilmu pasti deduksi, sedangkan ilmu alam deduksi. Induksi, oke, baik. Lalu kedua? Kan ilmu pasti dia lebih pasti ya Pak, itu dia sudah, dia yang tadi Bapak bilang, dia menunjukkan dari dirinya. Sedangkan kalau ilmu alam, dia masih butuh dari luar, sih. Yeah. Dari luar itu yang akhirnya ada subjektif dan objektivitas. Okay. Walaupun sebenarnya subjek, kita walaupun memandang secara objektif, itu kita nggak akan bisa. Yang tadi saya bilang di situ tidak bisa terlepas, tapi harus dipisahkan keduanya, yeah, antara objek dan subjek. Okay. Jadi mau nggak mau, karena subjeklah yang meneliti objek, tapi tetap harus dibuat objeknya ini objektivitas ini semaksimal mungkin sehingga nanti lebih betul-betul objektif gitu dalam subjek ini memandang. Lalu kalau kita lihat kasus Torricelli dan kasus Semmelweis, ya tak? Kasus Torricelli, Semmelweis dan Copernicus, ya tak? Tiga itu ya. Apa yang Anda bisa katakan mengenai context of discovery, mengenai tiga hal itu, dari ilmu alam? Context of discovery-nya, ya melalui itu Pak, dari pengamatan. Itu pasti. Ya, mengumpulkan data-data. Betul. Lalu akhirnya memberikan membentuk satu hipotesa-hipotesa. Betul. Enggak, tapi apa yang bisa dikatakan? Sebenarnya kembali melakukan penilaian deduktif juga sih terhadap penalaran. Iya, iya. Itu benar semua. Satu hal yang menarik adalah dalam konteks penemuannya dari tiga kasus itu, ini sangat menarik. Tidak ada rencana, betul. Jadi semua menunjukkan apa yang disebut serendipity. Jadi entah ada yang tangannya tergores lalu mati ya, lalu kemudian gerak planet itu lalu ada yang tidak cocok, lalu kemudian ya oke kita coba ini gitu ya, lalu Torricelli dengan barometernya itu juga bukan hal yang seluruhnya bisa dalam rencana sebelumnya, rencana manusia. Itu adalah proses historis, katakan demikian. Dimana tidak bisa dideterminasi sebelumnya, kebebasan manusia ikut berperan di situ, usaha akal manusia lewat trial and error. Ya kan? Lewat trial and error. Jadi ada logika trial and error. Gitu. Mencoba, salah, mencoba lagi, salah lagi, gitu kan. Jadi pengetahuan itu tidak diperoleh sekejap, semacam insight ilahi yang aha gitu ya, enggak. Tapi lewat jerih payah mengkonseptualisasi sesuatu, lewat kadangkala persaingan gitu kan, sikut menyikut juga gitu ya, hanya enggak diceritakan politiknya di mana. Nah, Tapi tentang konteks of justification, apa yang bisa Anda katakan dari tiga kasus ini? Kayaknya Anda ahlinya. Ya, dari konteks of justification, kan setiap pandangan para ahli yang dulu secara historis itu pasti akan ada yang namanya generasi berikutnya yang mau melihat teori tersebut akan tadi verifikasi atau difalsifikasi. Sehingga jika seandainya diverifikasi, maka teori tersebut lebih kuat lagi keberadaannya. Yeah. Yang bisa kita katakan dari tiga kasus itu mengenai konteks of justification adalah konteks of justification terjadi pada wilayah teoretis, ya. Dalam arti gini, juga suatu usaha untuk membenarkan dengan rumus-rumus matematik sebetulnya, dengan bahasa ilmiah, sehingga bisa kompleksitas gejala yang ditemukan di dalam konteks penemuan itu sekarang bisa dimodelkan secara rasional dalam sebuah sistem penjelasan yang logis, matematis kalau perlu, dalam struktur tadi hipotesis, hukum, dan teori, ya, gitu ya. Hipotesis, hukum, dan teori adalah tiga hal yang diperlukan di dalam ilmu untuk membenarkan sebuah penemuan. Nah, context of justification itulah yang sedang Anda pelajari dalam penelitian magister. Karena Anda boleh saja melamun, boleh saja secara kebetulan menemukan sebuah anomali pendidikan tertentu atau sebuah insight pendidikan tertentu, boleh, bisa berpuisi mengenai hal itu, bisa menulis esai mengenai hal itu, boleh, siapa yang melarang, tapi tidak pernah jadi ilmu. Tapi begitu Anda membangun dari hal yang sama itu, bukan puisi, bukan esai, melainkan sebuah model penjelasan teoretis dengan literatur yang cukup, Anda sedang membenarkan itu secara teoretis, hipotetis, dan juga hukum, ya, jadi ilmu. Sebetulnya itu. Nah, maka ada tesis itu. Jadi usahanya setengah mati itu, bisa 1 tahun, bisa setengah tahun, ya. Sederhana sekali hanya untuk melihat korelasi ini, tapi wah, 80 halaman. Ya maklum, kita semua masih sanksi dengan temuan itu. Itu lamunan atau realitas gitu kan. Nah, ini harus di ada justifikasi, kira-kira begitu. Begitu juga yang dialami oleh Torricelli, dia mencoba, atau Semmelweis, ya, dia mencoba itu semua. Ini benar, ini ada itu, gitu kan? Ya. Baik, minggu depan kita masih. Anda ingatkan lagi ya, pokok-pokok yang tadi sudah dijelaskan. Sekarang yang bapak silahkan atur dulu, ya, sudah masuk. Sure. Oh ya, oke, sudah siap ya. Kita ini ada satu contoh paper, ini tolong difotokopi ya, dibuat. Ini hanya 6 halaman saja. Ya, 6-7 halaman. Ya. Siapa ketuanya? Belum ada. Jadi supaya nanti waktu saya membahas mengenai paper, itu sudah semua punya satu paper ini. Ini contoh model. Ini bahasa Inggris dari Amerika ya. Tolong dipelajari ini nanti sebagai model yang kita akan cobakan ya. Ini tulis oleh mahasiswa tahun pertama universitas. Kita sekarang kan bukan tahun pertama lagi ini kita ya, sudah S2-nya. Jadi mereka di sana sudah biasa menulis paper. Jadi kayak itulah kita jangan sampai tidak tahu ya, paper yang baik itu yang bagaimana. Nah ini nanti contohnya ya. Di Amerika, mahasiswa tahun pertama juga sudah bisa nulis.